Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga insya Allah kita berjumpa lagi pada hari ini. Dan kita jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Dan insya Allah kita akan membahas mengenai ayat 142 dan seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang orang-orang munafik dan beberapa perilaku mereka di kehidupan sehari-hari. Untuk jelasnya, ayat-ayat ini nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang tentunya sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Insya Allah, insya sehat Allah. Dan afiat, bukan cuma sehat. Sehat wa afiat ya, alhamdulillah. Juga di tengah-tengah kita sudah hadir mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta ya, atau PTIQ. Juga Pusat Studi Islam Al-Manar Hutan Kayu dan Forum Silaturahmi Majelis Taklim Sukabumi Utara Jakarta Barat. Jadi Sukabumi bukan Sukabumi tapi masih Jakarta Barat Pak ya. Baik, kita akan membahas mengenai surat An-Nisa ayat 142 Pak. Silakan langsung Pak. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Pertama dulu, kalau kita menemukan di dalam Al-Qur'an bahasan tentang orang-orang munafik, maka secara umum kita dapat berkata ayat itu turun di Madinah. Karena di kota Mekah tidak ada orang munafik pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemunafikan itu lahir dari adanya kepentingan. Boleh jadi takut, saya ingin mengamankan diri. Boleh jadi ada keuntungan materi. Kalau di Mekah pada masa Nabi awal dakwahnya, justru mereka tidak mungkin masuk ke dalam agama Islam kalau punya kepentingan, karena Nabi masih sangat lemah. Nah, maka dengan demikian kita dapat berkata ayat yang berbicara tentang orang munafik itu di Madinah, karena di Madinah Islam sudah kuat, sudah ada ini, dan ada orang-orang walau dia tidak percaya tapi ingin mengamankan dirinya, ingin memperoleh keuntungan, dia berpura-pura masuk Islam tetapi sebenarnya hatinya belum Islam. Nah, ketika itu banyak mereka yang oleh Al-Qur'an dicap sebagai munafik. Nah, tentu saja kemunafikan ini bertingkat-tingkat. Sebagaimana halnya orang beriman bertingkat-tingkat, orang bertakwa bertingkat-tingkat. Nah, kita ayat ini dapat dikatakan berbicara tentang orang munafik yang paling buruk. Nanti ada munafik, boleh jadi kita juga, nanti ada tanda-tandanya, boleh jadi kita juga begitu, tapi insya Allah tidak seburuk yang di sini. Oke. Amin. Baik, mari kita lihat. Kita kan biasa bohong ya. Nah, itu tanda munafik sudah. Nah, tapi mudah-mudahan tidak seperti ini. Innal munafiqina يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. Mereka itu, sesungguhnya orang-orang munafik, selalu, terus-menerus, menipu Allah, dan dia, yakni Allah, menipu mereka. Atau padahal, Allah yang menipu mereka. Nah, kita lihat sekarang. Yang kita ingin garis bawahi, apa Allah juga menipu? Menipu kan itu buruk. Dijawab begini, Allah itu memperlakukan hambanya sesuai dengan perlakuan hamba terhadap dia. Kalau Anda cinta Allah, Allah lebih mencintai Anda. Kalau Anda memusuhi Allah, Allah memusuhi Anda. Kalau Anda nipu Allah, Allah menipu Allah juga. Tapi mari kita lihat bagaimana tipuan Allah itu. Ada yang berkata bahwa karena orang munafik ini berpura-pura beriman dengan tujuan ingin menipu Allah atau ingin menipu Rasul, maka Allah menipu mereka dengan jalan berpura-pura mengakui bahwa memang kamu orang beriman, padahal saya tahu kamu bohong. Itu saya kira kita biasa dalam kehidupan sehari-hari, ada orang pura-pura muji-muji, ini segala. Saya juga tahu kamu bohong, tapi daripada panjang-panjang urusan. Nah, itu satu. Ada lagi yang berkata bahwa mereka menipu Allah, itu sebenarnya bukan Allah yang mereka tipu. Tapi yang mereka tipu adalah Rasul, adalah orang-orang beriman. Tetapi mengapa di sini Allah menyatakan dan dia Allah yang menipu mereka? Karena orang yang taat kepada Rasul itu namanya taat kepada Allah. Orang yang cinta Allah itu buktinya adalah dia mencintai Rasul. Jadi orang yang menipu Rasul itu sama dengan menipu Allah. Sama dengan menipu kaum beriman. Baik, mereka itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu bangkit untuk salat, mereka malas. Aduh, ini kok. Itu yang paling sulit, kata Nabi, untuk orang munafik salat di antara yang lima itu ada dua. Salat apa kira-kira? Subuh sama Isya udah capek, aduh udahlah. Subuh udah ngantuk, subuh itu tandanya orang munafik itu yang disebut di sini. Iya kan? Oke. Qamu ila sholati qamu kusala. Tetapi ada yang lebih buruk dari itu dalam konteks sholatnya. Kita juga biasa kan, aduh ini capek, tapi kita paksa diri. Ya. Namun orang munafik itu di dalam salatnya di sini dikatakan yuraunan nas. Salatnya itu pamrih. Dia lihat-lihat orang. Oh, kalau ada orang dia salat. Kalau tidak ada orang dia tidak salat. Nah, orang beriman, saya tidak mau berkata orang mukmin, orang beriman boleh jadi juga malas, ya kan? Tetapi dia paksa dirinya untuk bangkit dan dia itu melakukannya bukan dengan pamrih. Ya kan? Bisa jadi kan di Isya semua orang sudah tidur. Tapi saya paksa diri. Nah, itu tidak termasuk di dalam konteks orang munafik yang dibicarakan di sini. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kenapa? Karena dia hanya zikir kalau ada orang lihat. Atau di dalam sholat zikirnya kurang. Bagaimana itu zikirnya kurang? Kita lihat. Jadi itu bacaan-bacaan di dalam sholat sebenarnya tidak banyak. Yang pertama, Allahu Akbar. Ya kan? Kita baca Fatihah. Sah sholat kalau tidak baca doa iftitah. Nah, kalau munafik, udah deh cepet-cepet Allahu Akbar. Ya. Sujud, subhanallah wa bihamdi dan sebagainya. Oh, dia tidak baca lagi. Jadi salat itu tanda dari mereka yang munafik ini. Kalau membahas mengenai orang munafik ini ternyata banyak ya, Pak ya. Oh iya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang orang munafik. Kenapa? Karena ini sulit dibedakan. Jadi kalau orang kafir sudah jelas dia kafir, ya. Kalau orang mukmin sudah jelas, tapi munafik ini munafik atau muslim atau ini. Jadi banyak rincian yang diberikan oleh Al-Qur'an. Berarti bisa dibilang lebih bahaya daripada orang kafir. Lebih bahaya orang munafik daripada orang kafir karena mereka itu musuh dalam selimut. Baik pemirsa, kami akan segera kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Pemirsa, terima kasih Anda masih dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Tadi kita sedang membahas mengenai orang-orang munafik. Apakah kita termasuk dalam kategori itu? Mudah-mudahan jangan. Kalau kita ingin mengetahui lebih jelas lagi, Pak Quraish akan menjelaskan bagaimanakah orang munafik itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi, tadi kita katakan mereka itu tidak berzikir. Bisa tidak berzikir di dalam salat. Bisa juga Jadi yang penting-penting aja dia ambil. Allahu Akbar aja. Ya toh. Bacaannya Fatihah saja. Bisa juga sesudah sholat, dia begitu habis sholat, dia berdiri. Lihat sesuatu, dia tidak zikir. Sedikit sekali zikirnya. Zikirnya hanya untuk kepentingan orang. Bukan untuk kepentingan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muzabzabina baina dzalik. Nah, ada dua, paling tidak ada dua makna yang dikemukakan oleh ulama. Kalau yang tadi dia tidak berzikir, dia malas, itu sikap lahir yang bisa kita lihat, bagaimana batinnya? Nah, ini dijelaskan oleh muzabzabina baina dzalik. Pendapat pertama itu mengatakan dia itu selalu gelisah. Orang munafik itu gelisah. Ya, saya di sini, bagaimana? Ini di sini, lihat ini dia takut. Terbuka kedoknya, lihat itu dia takut, gelisah. Itu satu arti dari muzabzabina. Arti yang kedua dari muzabzabina, terombang-ambing. Sama saja juga, sekali dia kemari, sekali dia kemari. Dulu saya pernah terangkan dalam salah satu episode, munafik itu terambil dari akar kata yang seakar dengan nafiqa. Nafiqa itu tikus yang punya dua lubang. Di sini ditemui dia lari ke sana, di sana ditemui dia lari kemari. Itu orang munafik seperti tikus itu. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillah falan tajidalahu sabila. Dan siapa yang dibiarkan Allah sesat, maka engkau wahai Nabi Muhammad yang begitu hebat pun tidak akan mendapatkan buat dia jalan keselamatan. Apalagi orang lain. Ya. Itu di ayat yang lain, di awal suratul Baqarah itu diibaratkan, mereka meminta penerangan, begitu datang cahaya kepada mereka, mereka abaikan, sehingga Allah berkata, kalau memang kamu tidak mau, saya ambil lagi cahaya saya. Orang munafik begitu, dia bingung, diberi petunjuk Al-Quran, begitu datang petunjuk ini, mereka tidak mau terima. Kata Allah, kalau begitu, saya biarkan saja kamu sesat. Saya ambil lagi cahaya yang kuberikan kepadamu. Itu yang dimaksud. Siapa yang dibiarkan Allah sesat, maka engkau tidak akan menemukan buat dia jalan untuk mendapat keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat orang-orang kafir. Saya berkali-kali berkata ingin mengingatkan bahwa orang kafir dalam bahasa Al-Quran bukan saja orang yang tidak percaya Nabi Muhammad, tetapi orang yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kikir, kafir. Bertentangan kan? Pecah belah, kafir. Itu kafir. Munafik, kafir dalam bahasa Al-Quran. Walaupun saya tidak bisa berkata dia kafir, karena menetapkan orang kafir itu harus berdasarkan kenyataan apa dia mengucapkan dua kalimat syahadat atau tidak. Dia bukan kafir dari segi hukum, karena dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia kafir dari segi substansi dan pandangan Allah. Innal munafiqina la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'min. Hai orang beriman, jangan kamu jadikan teman-teman akrab kamu. Jangan kamu jadikan orang-orang tempat menyimpan rahasia kamu. Jangan kamu jadikan pemimpin-pemimpin kamu orang kafir, dalam arti orang yang tidak menjalankan dan memperjuangkan nilai-nilai agama. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan jadikan. Oke. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apa kamu mau Allah membuktikan atau menemukan alasan untuk menyiksa kamu? Orang mukmin, Allah sebenarnya tidak mau siksa kamu. Allah sebenarnya tidak mau mencap kamu munafik. Tetapi kalau kamu berteman dengan mereka, itu ada alasan yang kuat untuk menganggap kamu sama dengan mereka. Ya toh? Walaupun Anda mukmin, tapi innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di tempat yang paling rendah dari neraka. Oke. saya mau beri gambaran. Kita punya meja ini, meja kita ini, di bawah itu, ini jembatan di hari kemudian. Di bawahnya neraka. Nah, jembatan ini, kalau kita lihat meja ini datar aja dia. Tapi di neraka tidak begitu. Ya, dia begini. Jadi yang di sini, ini yang paling dalam. Kalau kemari sudah, dia sudah sejajar dengan sorga. Nah, orang munafik itu berada di tempat yang terendah dari neraka. Jadi begitu dia lewat di sini, dia jatuh. Jatuh ke cempur yang paling dalam. Kalau orang yang tidak terlalu banyak, dia mungkin jatuhnya di ujung sini, sudah dekat sorga itu. Tidak terlalu keras siksanya. Ya, oke, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kita juga dilarang sama Allah untuk menjadikan orang-orang kafir atau munafik itu sebagai teman-teman akrab kita. Teman akrab tempat menyimpan rahasia. Karena khawatir karena bermuka dua ini ya, Pak. Bermuka dua. Khawatir bocorkan rahasia. Oh, ya. Kalau kafir kita sudah tahu, yeah, dia tidak beriman. Mau berteman dengan dia tetapi tidak memusuhi dia, boleh-boleh aja. Kalau munafik Anda harus musuhi dia. Baik, nanti kita lanjutkan Pak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali lagi setelah informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini kami sedang membahas mengenai perilaku orang-orang munafik dan akhir dari orang-orang munafik itu sendiri yang uzubillah masuk ke neraka paling dalam ya Pak ya. Baik, silakan langsung Pak. Ya, jadi saya tambahkan, neraka itu ada 7 tingkatnya. Ya. Ya, tingkat yang paling rendah, yang paling dalam, yang sudah tersembunyi kalau tidak ada orang tahu, itu namanya Hawiyah. Ya. Nah, ini di sini Hawiyah. Nanti ada Jahim, ada Laza, ada Sa'ir, ada Jahannam, ada ini. Ya kan? Itu tingkat yang paling rendah. Sehingga sudah tersembunyi sesuai dengan sikap si munafik itu yang mau menyembunyikan kekufurannya. Ya, itu begitu. Oke, kita lanjutkan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Kamu tidak akan menemukan satu pun penolong buat dia. Oke. Illa alladzina tabu, kecuali yang bertaubat, menyadari kesalahannya, wa aslahu, bukan cuma tobat, udah deh saya nyesel dulu sudah, saya tidak akan ulangi lagi, tidak, wa aslahu, memperbaiki dirinya, wa tasamu billah, dan dia berpegang teguh dengan tali Allah. Saya mau beri contoh satu orang yang terjatuh di sumur, dia bisa selamat kalau ada tali yang dia pegang, dan tali yang dia pegang itu dia harus pegang kuat, dan talinya sendiri harus kuat. Iya kan? Ya. Kalau talinya lemah dia pegang kuat, putus. Kalau talinya kuat tapi dia tidak pegang kuat, dia jatuh. Al-Quran itu tali Allah yang terulur. Kalau Anda tidak berpegang dengan tali Allah, Anda jatuh. Tapi kalau Anda berpegang dengan kuat, Anda terangkat ke atas. Nah, jadi di sini dia katakan, wa'tasamu billah, dia berpegang teguh dengan Allah, maksudnya dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang kukulah dengan tali Allah. Wa'tasamu billah, wa'akhlasu, jadi dia itu, tobatnya bukan tulus. Bukan tobat karena takut ditangkap. Ya kan? Wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka itu akan bersama orang-orang mukmin. Coba lihat, dia tidak katakan maka mereka itu adalah orang-orang mukmin bersama. Kelihatannya kedudukannya sudah agak kurang ini ya. Kamu, tapi bersama selamat juga. Naik mobil sama-sama, tapi dia mungkin di mana? Ya, kita berangkat bersama-sama, tetapi kedudukannya bisa beda, ya kan? Kecuali kalau dia sangat tulus ini dan meningkatkan terus dirinya sampai menjadi seorang yang mukmin. fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Nanti Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin ganjaran yang amat besar. Baru kita dengarkan ini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Begini. Ada yang berkata begini, kenapa sih disiksa itu? Kenapa harus disiksa? Allah berkata, sebenarnya Allah itu tidak untung untuk menyiksa kamu. Allah tidak dendam. Untuk apa dia siksa kamu? Allah tidak punya manfaat menyiksa kamu, tidak juga mendapat mudarat kalau tidak siksa kamu. Itu salah satu doa yang diajarkan Allah. Yang diajarkan Rasul buat mendoakan orang mati adalah, ya Allah, ini hambamu datang kepadamu, sangat membutuhkan rahmatmu. Kamu tidak butuh siksa dia, tetapi dia butuh rahmatmu. Nah, ini Allah di sini berkata, Allah tidak apa namanya, apa yang dilakukan Allah untuk menyiksa kamu, tidak ada manfaatnya buat Allah menyiksa kamu. Kalau begitu siksaan itu adalah akibat perbuatanmu. Saya sih tidak mau menyiksa dia, tapi karena dia berbuat begini, ini buahnya. Kalau kamu beriman dan bersyukur, Allah tidak akan menyiksa kamu. Ada lagi ayat lain, itu ulama jadikan dasar. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Tuhan tidak peduli kamu kecuali karena kamu berdoa sama dia, maka dia peduli kamu. Kalau kamu sudah tidak mau doa, Tuhan juga tidak peduli kamu. Tuhan tidak akan menyiksa kamu selama kamu beristighfar. Nah, ini kalau kamu beriman dan bersyukur, Tuhan tidak akan siksa kamu. Apa itu syukur? Syukur itu di sini ada. Syukur itu adalah memberi yang banyak dari sesuatu yang sedikit. Saya akan beri contoh. Ada istilah syakur. Tumbuhan yang hanya dapat air tapi lebat itu dinamai syakur. Binatang yang diberi makanan sedikit tapi bisa sehat, gemuk, itu syakur. Allah itu bersyukur. Innallaha syakirun alim. Bersyukur, Anda buat sedikit, Anda diberi ganjaran banyak sekali. Ya kan? Sedikit, tapi dia beri ganjaran yang banyak. Dia lipat gandakan jadi 700 kali atau lebih. Kenapa? Karena dia syukur. Satu orang yang diberi sedikit tapi menilainya banyak itu juga syukur. Ya toh, seorang suami beri istrinya ini, ya sedikit sebenarnya, tapi dia, waduh, ini sudah banyak. Oh, itu orang syukur. Sebaliknya sudah diberi banyak, ini kok sedikit sekali nih, kurang. Ah, itu tidak syukur namanya. Iya kan? Itu syukur, itu arti syukur. Nah, di sisi lain kita lihat syukur. Syukur itu menggunakan sesuatu yang diberikan sesuai dengan tujuan orang yang memberinya. Nah, saya beri contoh. Saya diberi pici oleh orang atau saya diberi baju oleh orang. Baju bagus biar saya pakai. Saya ambil bajunya, saya jadikan kain pel. Syukur atau tidak? Nah, karena walaupun saya gunakan, tapi saya gunakan bukan pada tempatnya. Nah, kita lihat. Allah memberi Anda mata. Itu buat apa? Syukurin enggak matanya? Syukurin enggak? Nah, itu yang dinamakan syukur. Allah tidak akan menyiksa kamu kalau kamu bersyukur. Kalau kamu gunakan itu sekuat kemampuan kamu, walaupun hanya sedikit, Tuhan kasih kamu yang banyak. Subhanallah. Jadi Allah itu memang Maha Penyayang ya. Maha penyayang. Tahu hambanya munafik masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi pada segmen nanti, kita akan tanya jawab. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sungguh menarik ulasan Pak Quraish mengenai orang munafik. Dan tentunya banyak pertanyaan dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian. Sesuai janji saya akan memberikan kesempatan untuk dua orang penanya. Silakan. Apabila seorang muslim berperilaku seperti seorang kafir, apakah itu termasuk menjadikan orang kafir itu sebagai wali? Kita lihat dulu, apa artinya wali itu? Nah, wali itu pada mulanya berarti dekat. Seorang perempuan yang mau kawin, gadis, perlu wali. Perlu orang yang dekat kepadanya. Orang yang paling dekat itu adalah ayahnya dan seterusnya. Itu kan wali dekat. Nah, saya berkata, saya dekat kepada si A. Itu menunjukkan ada dua pihak. Saya dan dia. Saya mengangkat dia jadi wali, itu berarti saya yang mengangkat dan dia yang diangkat. Itu satu orang atau dua orang? Dua. Nah, orang yang berperilaku buruk seperti orang kafir belum tentu dianggap dia mengangkat orang kafir sebagai wali. Karena perilaku buruknya itu pada dirinya bukan dengan, ya, jadi mengangkat orang kafir sebagai wali itu menjadikan dia teman akrab. Bisa saja, saya beri contoh yang lain supaya ini. Ada orang yang melakukan kejahatan untuk dirinya. Dia sembunyi-sembunyi. Orang jahat atau tidak itu? Jahat. Tetapi kalau dia mengajak orang lain melakukan kejahatan seperti dia, maka dia menjadi jahat kuadrat. Jahat terhadap dirinya dan mengajak orang jahat yang mengajak orang lain jahat itu setan. Orang jahat yang tidak mengajak orang lain itu saya tidak namai dia setan. Nah, begitu juga tadi. Kalau dia kafir pada dirinya, dia tidak bersyukur pada Allah, dia ini, dia tidak ngajak, dia tidak dekat-dekat kepada yang lain, saya tidak bisa berkata dia mengangkat orang kafir sebagai wali. Ya toh? Karena dia hanya berdiri sendiri. Tapi kalau dia sudah jadikan teman akrab, dia bergaul, dia menyampaikan rahasia-rahasia negara, rahasia-rahasia yang tidak boleh diketahui dia sampaikan, itu namanya dia mengangkat dia sebagai wali, sebagai pemimpin. Ya kan? Wali kan orang, pemimpin kan itu yang dekat pada kita. Pemimpin kan itu yang punya wewenang. Wali itu juga berarti yang punya wewenang. Saya jadikan dia memiliki wewenang pada saya. Saya jadikan dia pemimpin saya. Kalau dia pemimpin, saya harus ikuti dia. Nah, itu jangan jadikan orang kafir wali. Jangan jadikan dia orang dekat. Jangan jadikan dia teman akrab, tempat menyimpan rahasia. Jangan jadikan dia pemimpin yang memimpin kamu. Oke? Okay. Jelas, Bu. Baik, silakan pada pertanyaan kedua. Pertanyaan saya, Allah akan memasukkan orang munafik ke neraka yang paling dalam. Seperti ayat innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Apakah ini menunjukkan bahwa orang munafik itu sama sekali tidak diampuni dosanya? Bisakah orang munafik akan selamat dari api neraka? Terima kasih. Kita baca ayat kita. Ya toh? Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Bisa kalau dia tobat, bisa saja dia diterima. Tetapi kalau dia tidak tobat, ya kan? Jadi kan dikatakan mereka itu akan ditempatkan di neraka yang seburuk-buruknya kecuali yang tobat. Masuk neraka itu setelah mati. Kalau dia sebelum mati tobat, baik berpegang teguh, dia akan bersama orang-orang mukmin. Ya toh? Jadi diterima tobatnya. Okay. Jadi seperti penjelasan Pak Quraish ya, bahwa ya, Allah tetap membuka pintu maaf bagi untuk siapapun. Membuka, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Ya. Okay. Apa orang-orang yang berpindah-pindah agama juga dia tergolong dengan? Iya, sebenarnya orang yang bagus-bagus. Ya? Orang-orang yang pindah-pindah itu orang gelisah. Ya kan? Terombang-ambing. Terombang-ambing. Ah, dan sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa yang dibicarakan di sini, yang ada di tempat yang terendah itu adalah munafik yang paling kualitas kemunafikannya paling hebat. Ya toh, kalau masih tidak terlalu tempatnya lain, boleh jadi di ujung-ujung sanalah. Hah? Atau boleh jadi dimaafkan Allah. Dekat ke surga lah ya paling. Baik, akan ada pertanyaan lagi? Sabar dulu ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah An-Nisa. Seperti janji saya, silakan saya berikan kesempatan dua penanya lagi. Ibu atau Bapak? Ibu, silakan. Bagaimana menghilangkan keraguan dalam beriman? Dan apa itu suatu bentuk pemikiran kritis ataukah itu sebuah tipu daya setan? Terima kasih, Bu. Silakan. Baik. Bagaimana bagaimana bentuk menghilangkan keraguan? Banyak belajar. Hilang keraguan. Banyak merenung. Coba kita perhatikan. Itu di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang meminta kita berpikir, minta kita merenung. Satu contoh yang mudah ya, saya ambil contoh yang mudah yang misalnya Al-Quran berkata, dia tidak perhatikan itu perahu, kapal yang berlayar. Coba pikir-pikir, bagaimana dia bisa berlayar itu? Hah? Bagaimana dia bisa berlayar tidak tenggelam? Padahal kalau Anda lempar jarum, tenggelam. Iya kan? Siapa yang buat ini seperti ini? Banyak sekali tanah. Coba pikirkan diri Anda. Coba pikirkan alam raya ini. Katanya, kita lihat ya. Kalau orang merenung, katanya... Kata ilmuwan nih, bukan Quran dulu. Ini alam tadinya satu gumpalan. Dipecahkan. Pecah. Oke. Pecahan itulah yang jadi planet-planet, yang jadi bintang, yang jadi ini. Dia bergerak. Saya mau beri gambaran kita renung. Kalau kita punya bohlam lampu, pecah. Bisa enggak diatur? Pecahnya besarnya sekian ini tidak bisa. Bisa tidak diatur dia jalan ini begini begini teratur? Tidak bisa. Kenapa ini pecah kok teratur begitu? Coba lihat. Ini siapa yang buat ini? Apa ini kebetulan? Tidak mungkin. Bertebaran ayat-ayat. Ya kan? Jadi dengan merenung terus jadi berpikir kritis dia tidak larang. Ragu pun dia tidak larang. Anda ragu, boleh ragu. Lanjutkan pemikiran Anda. Tetapi jangan curiga. Jangan punya prakonsepsi. Itu sebabnya di awal surat Al-Baqarah ada dikatakan, La raiba fi. Raib itu ragu yang disertai curiga. Kalau syak itu ragu, tapi saya tidak curiga. Saya, ya syak, saya selidiki terus. Kalau Anda selidiki terus, pasti Anda menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda singkirkan, berkata tidak ada Tuhan, kegelisahan Anda bertambah. Karena kita itu perlu Tuhan. Kalau kita tidak percaya Tuhan, kita tidak bisa yakin bahwa waktu saya melempar itu tidak kembali pada saya. Saya harus yakin bahwa ada yang atur. Dan yang atur cuma satu. Karena kalau dua, seperti kalau tukang masaknya dua, gak enak kan masakannya. Yeah. Nah, begitu. Jadi dia tidak, pemikiran kritis boleh. Tetapi jangan curiga. Oke, baik. Silakan pada pertanyaan kedua. Siapa? Ya, langsung. Dalam ayat 144, tersirat makna orang mukmin akan menerima resiko memilih orang kafir sebagai pemimpin. Nah, apakah ini harus pandai berpolitik? Selanjutnya, bagaimana halnya dengan umat mukmin yang minoritas? Apakah dia harus pandai berpolitik? Pak, harus pandai berpolitik. Saya kira begini, sebenarnya ya kalau kita mau berkata pandai berpolitik, politik juga sekarang ini kita tidak tahu apa yang didefinisikan politik itu ya. Saya hanya ingin berkata begini, seorang muslim itu harus pandai membaca situasi. Ya kan? Iqra itu sebenarnya bukan membaca yang tertulis saja, baca situasi, lihat orangnya, oh ini bagaimana pengalaman dia, ini bagaimana selama ini tindak tanduknya, bagaimana pemikirannya. Orang mukmin itu harus pandai membaca. Nah, kalau ada dua orang atau tiga, dia harus pilih apa yang paling banyak kemaslahatannya buat umat, ya toh. Kalau tiga-tiganya buruk, ya kan? Harus pandai melihat siapa yang paling sedikit keburukannya. Begitu caranya. Itu tidak harus kita artikan bahwa dia pandai berpolitik atau tidak. Terserah Anda mau artikan apa berpolitik itu. Tapi harus, Nabi berpesan dalam konteks kalau pertanyaan Anda, siapa yang memilih seseorang sedang dia mengetahui ada yang lebih baik dari dia, maka dia sudah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanat kaum muslimin. Nah, itu kan tidak harus itu politik dalam pengertian ini tadi. Pokoknya kita lihatlah indikator-indikator. Nah, begitulah juga keadaan seorang muslim. Kita katakanlah ini di luar negeri, negara bukan negara Islam, katakanlah di Amerika, di Filipina dan sebagainya. Saya perlu angkat pemimpin kalau misalnya saya berada di sana. Bagaimana caranya? Saya lihat apa yang paling maslahat buat umat Islam, atau kalau tidak bisa apa yang paling kurang keburukannya buat umat Islam. Ya toh, di situ terpaksa saya harus mengangkat seorang pemimpin, tapi saya tidak angkat dia memimpin saya dalam agama saya. Ya kan? Saya angkat dia memimpin saya dalam masyarakat dan negara saya. Saya kira begitu ya. Jelas kan? Baik, silakan berikan kesimpulannya Pak Quraish. Saya kira kesimpulan yang pertama, orang munafik itu bertingkat-tingkat. Tingkatnya yang paling buruk diancam dengan neraka yang paling buruk. Oke, itu satu. Yang kedua, ada tanda-tanda orang-orang munafik itu. Tanda-tanda itu antara lain yang disebut di sini adalah kalau diajak sholat malas, bukan cuma malas, tetapi juga pamrih. Ria. Ya kan? Ria. Ria, bermuka dua. Itu ya. Yang ketiga, kendati demikian, kalau mereka itu bertaubat dan memperbaiki diri, berpegang teguh dengan ajaran agama, maka Allah akan ampuni dia dan Allah kemudian akan memasukkan dia dalam kelompok orang-orang yang beriman. Nah, yang terakhir saya kira yang saya ingin katakan di sini, bahwa sebenarnya Allah tidak butuh untuk menyiksa seseorang. Karena itu, siapa yang beriman, siapa yang bersyukur, pasti Allah akan terima keimanan dan kesyukurannya. Dan karena Allah maha bersyukur, maka dia akan menganugerahkan ganjaran yang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh seseorang. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraish atas uraian yang jelas hari ini dan sangat menarik ya pada hari ini. Pemirsa, demikianlah ayat-ayat Al-Quran yang memberikan ketegasan akan nistanya kemunafikan dan juga larangan bersekutu dengan orang-orang kafir. Tetapi Allah tetap membuka peluang bagi siapapun yang ingin bertobat, yang ingin memperbaiki kesalahannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga kita berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.